Dan beliau diperintah turun ayat mengutus sebagai rasul, dan di situ penekanan perintah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ternyata tidak disinggung dosa mereka berzina, tidak disinggung dosa mereka mencuri. Di awal perintah, bahkan yang paling pertama diperintah, kata beliau, "Fa awwal ma amarallahu bihi al-udaa'u ahlu." Awal yang Allah perintah kepada nabinya adalah memperingatkan kesyirikan yang mereka ada di dalam. Qabla an yudari al-zina wa sarqa wa ghairiha. Sebelum nabi diperintah untuk memperingatkan bahaya zina, mencuri dan sebagainya. Ini sisi pelajaran penting sekali. Baik kita kenal dalam para nabi. Bahwa dalam para nabi itu dan pokok adalah mereka memperingatkan tentang bahaya kesyirikan. Dan kalau sekarang ini subhanallah ya, kalau berbicara tentang dosa dan maksiat, wah, semua orang menjelaskan bahaya, menerangkan bahaya zina, menerangkan bahaya lucu. Bagaimana bahaya itu? Tapi kalau lihat misalnya kejadian-kejadian, ada yang memiliki kuburan, ada yang memiliki di depan rumahnya untuk acara apa namanya selamatan, syukuran, masuk rumah baru. Atau ada iklan-iklan yang ada yang memiliki siapa yang mau tahu padahal ini dosa kesyirikan. Ini yang paling pertama diingatkan oleh Nabi. Misi pengutusan sebelum memperingatkan tentang bahaya, bahaya zina, bahaya syirik dan sebagainya. Sebab ini dosa besar. Allah firman itu Allah mengampuni dosa kesyirikan. Dan Allah akuni sekali dan kali itu Isya Allah akan berada. Dosa kesyirikan itu dari Allah. Kalau dia berzina mencuri, merokok, berbuat sedang yang maksiatan, tapi dia berbuat kesyirikan, ini orang walaupun dia dimasukkan ke dalam neraka, hanya disiksa sesuai dengan keadaan dosa. Dan akhirnya pasti akan dimasukkan ke sorga. Itu dan kalau dia pun ibadahnya pasti dijamin tidak sholat. Walaupun dia tidak masuk, nanti sholatnya harus juga dibersihkan di neraka. Jelas, dosa-dosa yang dilakukan. Tapi berbeda dengan orang yang tidak berzina, tidak mencuri. Menjaga dirinya dari kemaksiatan, rajin sholat di waktu, rajin bersedekah, haji bertamu, berpuasa setiap tahun, kita akan menyesal. Ibadah kepada selain Allah, berdoa kepada penghuni kubur, bertawassul kepada selain Allah. Maka ini dan perkara-perkara kesyirikan yang membatalkan keislamannya, membatalkan seluruh ibadahnya, dan dia pasti akan menjadi penghuni neraka kekal di neraka. Maka harus dipahami apa hakikatnya yang dianggap dosa paling besar itu. Jangan terbalik ukuran dan timbangan. Sebab kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar. Dan misi dakwah para nabi dan para rasul adalah memperingatkan dari bahaya kesyirikan. Karena Allah yang memerintah kepada nabi yang memperingatkan dari kesyirikan. Sebelum mengingatkan tentang bahaya zina, bahaya mencuri dan sebagainya. Kemudian kita beri warak tanda minum, bantah Allah pada asnaf, minum bantah Allah pada balai, wala awliya dan balik anak. Dan kita juga tahu di perjalanan kisah hidup tadi, ternyata kaum kesyirikin itu ibadahnya banyak, bentuk kesyirikannya banyak. Nah, sekarang ini kalau ada jalan kuburan berdoa kepada penghuni kubur, kemudian ditegur, tak boleh berdoa kepada selain Allah, tak boleh berdoa kepada penghuni kubur, itu kesyirikan. Wamana? Katanya, "Na'udzubillah, saya bukan musyrik, saya tidak punya patung. saya tidak menyembah pohon, tidak menyembah berhala. Ini sering kita dengar ya. Saya tidak menyembah berhala. Saya ini menyembah Allah, tapi ini yang dikubur orang saleh. Saya orang banyak dosa. Maka saya minta kepada orang saleh ini supaya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persis perbuatan kaum musyrikin. Tidak ada bedanya. Kaum musyrikin berdoa kepada berhalanya, apa maksud mereka? Supaya orang-orang yang duduk, yang mereka tempati berdoa ini, para nabi, para mereka, orang saleh mereka, itu mendekatkan mereka kepada Allah, memberi syafaat untuk mereka di sisi Allah. Jadi kita harus tahu perjalanan hidup tadi. Bagaimana beliau menghadapi kaum musyrikin, bagaimana agama kaum musyrikin, supaya kita kenal agama nabi apa, agama kaum musyrikin apa. Jelaskan dari kisah hidup Rasulullah SAW. Selain daripada itu, harus diketahui bahwa kaum musyrikin bentuk kesyirikannya banyak. Di antara kaum musyrikin ada yang menyembah pohon-pohonan dan bunga-bunga. Di antara kaum musyrikin ada yang menyembah matahari dan bulan. Dari ke dalam Al-Quran, Allah firman di ayat yang berilu wa nahar wa syamsu wa qamar. Pada tasjid syamsu wa rakaatil qamar. Dari tanda kebesaran Allah adalah siang, matahari dan bulan. Maka janganlah kalian syirik kepada matahari dan bulan. Ini peringatan kepada kaum musyrikin di masa depan. Sebab di antara mereka ada yang bersujud kepada matahari dan bulan. Di antara kaum musyrikin ada yang berdoa kepada para malaikat. Karena di sejumlah ayat diterangkan bagaimana malaikat itu berlepas diri depan Allah pada hari kiamat, bahwa orang-orang itu tidak menyembah malaikat. Dan di antara kaum musyrikin ada yang menyembah para nabi, menyembah Nabi Isa, menyembah ibunya Maria. Di antara kaum musyrikin ada yang menyembah jin. Di antara kaum musyrikin ada yang berdoa kepada orang yang saleh. Jadi kesyirikan mereka beraneka ragam. Ini kita harus kenal dari perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Baik. Ini sangat terang sekali kalau kita berdebat dengan baik. Tapi subhanallah, banyak dari kaum muslimin di masa itu seakan-akan pembahasan kesyirikan itu pembahasan seorang sujud di depan berhala, di depan patung. Nah, ini namanya menyesatkan umat dari hakikat agama dari Muhammad dan mengabulkan apa hakikat agama kaum musyrikin. Karena yang banyak di sini akan jelaskan. Karena kepada penulis, engkau mengetahui di antara kaum musyrikin ada yang bergantung kepada berhala-berhala. Di antara kaum musyrikin ada yang bergantung kepada malaikat-malaikat. Di antara kaum musyrikin ada yang bergantung kepada wali-wali dari anak-anak. Wahyulah baru diminum ilah syafaatmu. Dan mereka berkata, kami tidak menghendaki dari kaum musyrikin itu. Kami tidak menghendaki dari berhala-berhala, dari siapa yang mereka sembah, dari wali, malaikat, kaum yang lain. Kami tidak menghendaki dari mereka kecuali syafaat mereka. Kecuali apa? Syafaat mereka. Kata beliau, wa ma'ahada bala yudhari anhu. Dengan ini semua, bersama ini semua, seiring dengan itu semua, ternyata di awal ayat yang Allah utus Nabi Muhammad sebagai seorang rasul, Allah mulai memerintah nabinya supaya memperingatkan tentang kesyirikan. Supaya memperingatkan tentang kesyirikan. Ini sisi pelajaran yang ingin ditekankan oleh penulis rahimahullah. Kata beliau, "Fa'idha ahkamta wa ma'ahada ba'la jimlakan wa ayatin arsalahullahu biha." Seiring dengan itu, Allah mulai memerintah nabinya di awal ayat yang Allah utus dengan nabinya dengan hal tersebut, maka nabinya sebagai rasul diperintah untuk memperingatkan bahaya musyrik. Fa'in ahkamta hadhihi al-mas'alah fa ya musyrik. Ada penulis kalau sudah memahami dengan kuat secara hukum masalah ini, betapa beruntungnya kamu. Berapa beruntungnya engkau? Sebab ini kaidah dasar. Seorang budak dulu agama para nabi apa? agama korupsi itu apa? Dua sudut pelajaran ini ditekankan oleh Syekh ini. Baik, kesimpulan. Sudut pertama, ketika Nabi diutus sebagai seorang rasul, ternyata awal perintah di dalam ayat Nabi diutus sebagai seorang rasul itu tidak berkaitan dengan zina, mencuri dan dosa-dosa. Baik. Itu kesimpulan yang pertama yang beliau petik di sini sebagai pelajaran. Yang kedua, dari kesimpulan ternyata hal yang diagungkan di dalam kaum musyrikin, perkara yang dibesarkan di dalam kaum musyrikin, mereka anggap sebagai ibadah, malah itu yang dianggap kesyirikan dan merupakan pokok diutusnya para nabi dan para rasul untuk apa? Memperingatkan. Nabi Muhammad diutus untuk memperingatkan hal ini. Maka ini dua masalah, dua pembahasan. Kalau kita pahami dengan benar, sudah cukup pemahaman kita di sini, insya Allah akan mudah sekali membedakan antara agama para nabi dan agama kaum musyrikin. Karena itu kata beliau, "Bain ahkamta hadhihi al-mas'alah fa ya musyrik." Kalau kita sudah menguasai dengan kukuh masalah ini, betapa beruntungnya kamu. Apalagi apalagi umat yang lain untuk lebih mendekatkan kepada. Kata beliau, khususan "Idza arafta anna ma ba'daha aqbalu min as-salawat al-khamsa." Apabila secara khusus, nah, apabila engkau mengetahui bahwa tidak ada setelah apa namanya tauhid ini, perintah kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah memurnikan ibadah ini, tidak ada perintah lebih agung dan perintah apa? Perintah sholat lima waktu. Perintah sholat lima waktu. Sholat lima waktu saja merupakan rukun Islam yang kedua. Kapan diwajibkan? Nah, ini ingat kalau yang tulis dalam perjalanan tidak benar. Kata beliau, walam tufrat illa fi lailat isra sanat ashrin ba'da isar syekh wa mauti abi talib wa ba'da hijrah al habasyah sanatain. Ternyata salat lima waktu itu tidak diwajibkan kecuali di malam Isra pada tahun 10 Hijriah. Ya, pada tahun 10 maksudnya tahun 10 setelah beliau diangkat sebagai apa? Seorang nabi, 10 tahun beliau sebagai nabi. Setelah 10 tahun beliau sebagai seorang rasul, baru beliau menerima kewajiban apa? Sholat lima waktu. Setelah 10 tahun, setelah dikukuh, setelah diboikot oleh apa? Orang-orang Quraisy, baru turun kewajiban sholat. Dan boikot orang Quraisy ini terkait dengan apa? Dengan dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Wa mauti Abi Thalib, dan ini setelah Abu Thalib meninggal. Mana Abu Thalib ini sangat membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Abu Thalib meninggal, ternyata tetap Rasulullah diperintah untuk menegakkan tauhid. Wa ba'da hijrah bil Habasyah di sanatain. Dan salat itu turun setelah para sahabat hijrah ke Habasyah 2 tahun. Itu hijrah yang pertama ya, sebelum hijrah ke mana? Ke Madinah. Ya, bahkan sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa ada beberapa hijrah sebelum hijrah ke Madinah. Ya. Para sahabat yang sudah tertindas di Mekah diizinkan oleh Nabi menuju ke Habasyah. Habasyah waktu itu ya, dipimpin oleh seorang Nasara. Tapi karena mereka lebih adil daripada kaum musyrikin, maka Nabi mengizinkan untuk apa? Hijrah ke Habasyah. Di Habasyah mereka bisa beragama walaupun berbeda dengan agama orang Habasyah, tapi mereka tidak diganggu di dalam agamanya. Jadi kalau kaum musyrikin tidak berbeda agama dan mereka memusuhi dan menindas umat Islam. Baik. Jadi subhanallah. Salat lima waktu yang merupakan rukun Islam kedua itu kewajibannya 10 tahun setelah Nabi menyuruh para tauhid. Ya. Kemudian kata beliau, "Baida arafta anna tilka al-umura kathira wa la adawata al-badira kullu dhalika inna hadhihi al-mas'ala qabla waqti as-salat rajaul an tabina al-mas'ala." Kata beliau, apabila kamu mengetahui bahwa ini perkara yang sangat banyak ini, permusuhan yang sangat dahsyat. Mereka menghukum, memboikot Rasulullah dan para sahabat, menindas. Bahkan setelah Abu Thalib meninggal, ya tentunya apa namanya, kezaliman semakin besar di masa kemarin Islam. Dan ini sebelum salat diwajibkan semuanya. Maka kalau kita sudah paham ini semuanya, saya berharap engkau mengetahui apa masalah, apa pembahasan yang harus kita petik sebagai pelajaran, bisa turun dengan wahyu. Okay. Baik, jadi kesimpulannya di sini, penulis rahimahullah ta'ala di apa namanya, di tempat yang pertama ini, bisa turunnya wahyu. Beliau ingin mengingatkan bahwa ternyata di awal ayat yang Nabi Muhammad SAW diutus sebagai seorang rasul, awal pembahasan yang ditekankan adalah memperingatkan tentang bahaya kesyirikan. Dan memperingatkan tentang bahaya kesyirikan, itulah agama para nabi dan para rasul. Ini kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, harus diketahui bahwa agama kaum musyrikin waktu itu, mereka menganggap bahwa berdoa kepada para nabi, para rasul, para rasul ibadah yang paling agung. Ternyata itu dari kesyirikan yang nabi diperintah untuk apa? Memperingatkannya. Dan ternyata pula, ini hubungan-hubungan ya, disebut oleh Ibn, ternyata pula mereka membuat banyak kesalahan kaum musyrikin. Tapi dosa, zina, maksiat dan lain itu belum diperingatkan. Peringatan yang paling pertama terkait dengan bahaya kesyirikan. Memperingatkan bahaya kesyirikan ini 8-10 tahun setelah Rasulullah diutus, sebelum turunnya wajib sholat mundur 10 tahun untuk masalah besar itu. Tapi bukan artinya setelah wajib sholat turun tidak masalah tauhid, tidak. Dakwah tauhid itu bersama Nabi hingga akhir hayat itu. Di akhir hayat beliau pun beliau masih menyuruhkan kepada tauhid. Dengan sabda beliau, "La'anallahu al-yahud wa an-nasar ittakhadhu quburan ya'id masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasar, mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai musyrik. Baik, selesai sudah pelajaran yang pertama dari kisah hidup dari sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua, kata beliau, "Mawdi' al-Tahdhib." Adam sallallahu alaihi wasallam yang yunziru dan syirik wa yamuru bi ridhi wa bi tauhid. Lam yakrahu dhalik wa istahsanu wa haddathu anfusahum min dukhuli ila an saraha bi sabbi dinihi wa tajhid ulama'ihi fa hina idhin shammaru lahu wa ashabihi an sa'ir adawa wa qala sabqaha ahlamana wa aabadinana wa shatara alihatana. Kata beliau, pelajaran yang kedua, jadi ketika Rasulullah SAW berdiri memperingatkan tentang bahaya kesyirikan dan beliau memerintah supaya mengerjakan tauhid, awal kali beliau melakukan hal ini, lam yakrahu dhalik. Awalnya mereka tidak benci. Wastahsanu, mereka enggak apa-apa, anggap bagus. Wa haddatsu anfusahum bi dukhulihi, dan mereka sudah mengingatkan diri mereka supaya apa? Masuk ke dalamnya. Jadi mereka semuanya kenal Nabi Muhammad, digelar sebagai apa? Al-Amin, sangat dipercaya. Sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi, jadi ketika beliau sudah mendengar bahwa beliau mendapat wahyu diutus sebagai nabi, orang mendengar hal tersebut, mereka bagus. Mereka belum dengar apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ila sarah bisabbi dinihim wa tajhid ulama'ihim, hingga akhirnya Nabi menegaskan untuk mencela agama kaum musyrikin. kepada agama syariah. Dan beliau menerangkan kejahilan orang-orang yang tidak berilmu dengan kaum musyrikin. Fahidatin syamarul awwali ashabi ansakil alam. Pada kondisi itu pun kaum musyrikin menyisinkan dengan permusuhan. Maksudnya mulai menyisinkan lengannya dan membuka permusuhan sengit terhadap Nabi dan para sahabat. Kaum musyrikin berkata, Nabi Muhammad ini membodoh-bodohkan orang-orang tokoh-tokoh kami, mencela agama kami dan mencela sembahan-sembahan kami. Ini ucapan apa? Kaum musyrikin. Nah, sekarang Syekh memberikan pertanyaan. Tapi beliau maklum, Adam sallallahu alaihi wasallam dia belum yashtur Isa wa ummuhu wal malaikatu wassalihin. Dimaklumi bahwa Nabi itu tidak pernah mencela Nabi Isa. Adakah Nabi Muhammad mencela Nabi Isa? Tidak ada. Bahkan ada para Nabi, para Rasul, menghormati seluruh Rasul. Kafir terhadap satu Nabi itu artinya kafir terhadap seluruh Nabi dan Rasul. Kalau dia sekarang kafir terhadap Nabi Isa, walaupun dia beriman kepada Nabi Muhammad, dia jangan kafir dalam hukum Islam. Dengan karir dalam hukum Islam. Karena itu orang-orang jahil banyak fitnah ya, kemarin itu peristiwa tembak itu karikatur lagi. Ada sebagian orang jahil dia balas ini karikatur Nabi Isa. Jadi sama aja. Orang tembak dia karir, dia membalasnya juga karir. Kalau umat Islam tidak, seluruh Nabi mereka apa? Mereka hormat. Baik. Jadi Nabi tidak pernah mencela Nabi Isa. Nabi tidak pernah mencela ibunya Maria. Nabi tidak pernah mencela para malaikat. Nabi tidak pernah mencela orang-orang saleh. Tapi kenapa kaum musyrikin berkata Nabi Muhammad mencela tokoh-tokoh kami, menghina agama kami dan mencela sesembahan-sesembahan kami? Kenapa? Apa yang boleh sampaikan? Saya kira tidak mencela. Kata beliau, lakin lama zakara annahum la yud'aun wa la yanfa'un wa la yadurun ja'ala dhalika syakran. Tapi tatkala Nabi terangkan bahwa mereka para nabi, para malaikat, orang saleh itu tidak boleh berdoa kepada mereka, tidak akan memberi manfaat dan mereka tidak mampu memberi bahaya. Tatkala Nabi menegaskan ini, maka ini yang dianggap sebagai apa? Celaan. Ini yang dianggap membodoh-bodohkan mereka. Bayangkan, sudah berlalu kita berabad-abad. Kakek, nenek moyang kita semuanya melakukan ini. Datang Nabi Muhammad menganggap semuanya, jahil semuanya. Apa namanya? Orang-orang yang menyimpan. Akhirnya, yang mereka anggap sebagai apa? Membodoh-bodohkan tokoh mereka dan mencela agama mereka. Sebab Nabi mengatakan mereka itu tidak berhak untuk dijadikan sebagai tempat berdoa. Mereka para nabi, para rasul, para malaikat, para orang saleh tidak akan mampu memberi manfaat dan tidak mampu membahayakan siapapun. Ini semuanya mereka anggap sebagai celaan terhadap sembahan-sembahan mereka. Kemudian kata beliau, "Fa'idha arafta anna al-insan la yastaqimu lahu islam wa law wahhada Allah wa taraka asy-syirk illa bi'adawati al-musyrikin wa at-tasrih lahu bil-'adawati wadh-dhulm." Kalau Allah Taala dah terjumpa orang yang berjuang dengan Allah dan berakhir wahai tuan dan hadirat Allah dan Rasul. Apabila kamu mengetahui masalah ini sirah yang kedua ya, tempat yang kedua dan sirah lain. Kalau kita tahu kisah sirah perjalanan hidup Nabi, maka seorang harus mengetahui, mengambil pelajaran bahwa manusia tidak akan syah keislamannya. Tidak akan tegak dia yang muslim walaupun dia bertauhid hanya menyembah kepada Allah, walaupun dia tidak berbuat kesyirikan, dia tidak menyembah berhala, tidak menyembah kepada para nabi, kecuali kalau dia memusuhi kaum musyrikin, menegaskan permusuhan dan kebencian terhadap agama. Harus berpastiin dan agama kaum musyrikin sebagaimana firman Allah, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadda Allah wa rasulahu. Engkau tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka mencintai siapa yang memusuhi Allah dan Rasul. Kerana kita tidak tahir terhadap tahun jadilah. Arabkan kathiran bila lagi dia tahu dan dia layak mula. Kalau kau faham dengan pemahaman yang baik, ya, maka engkau akan mengetahui bahwa banyak dari orang yang mengaku paham agama, mereka tidak kenal masalah ini. Mereka tidak memahami permasalahan ini. Inilah yang sering kita lihat, semua agama sama. Menyuruhkan untuk apa namanya, mendekatkan antara agama. Tapi harus saya berikan dari sebawah di sini, kebencian kepada kaum musyrikin, kepada agama kaum musyrikin, itu bukan artinya kita diberikan berbuat zalim kepada mereka. Merampas hak mereka secara sewenang-wenang atau membunuh mereka secara sewenang-wenang, bukan itu maksudnya. Ini terkait dengan kebencian terhadap agama berlepas diri dari pelaku kesyirikan yang mereka lakukan. Nah, ini adalah inti dan dakwah para nabi dan para rasul. Karena itu pula mengatakan semua adalah salah. Ini adalah kekafiran yang nyata. Kekafiran yang nyata. Kemudian kata Al-Qur'an rahimahullah, wa illa faman alladhi hamala al-muslimina ala sabr ala dhalika ala adha wal qus wal dhar wal hijr wal habash. Kalau memang bukan karena masalah harus memusuhi agama kaum musyrikin, lalu kenapa kaum musyrikin harus bersabar untuk menanggung siksaan, mereka dipenjara, mereka dipukul, kemudian berhijr ke habash? Kalau memang tidak memusuhi, dan tenang-tenang saja mereka hukum. Tapi karena Rasulullah terangkan bahwa agama mereka salah, para nabi dan para rasul itu tidak boleh kembali berdoa, itu perbuatan kesyirikan, mereka tidak mampu memberi manfaat, maka ini yang menyebabkan kaum musyrikin memusuhi umat Islam, memusuhi nabi dan para sahabat, berbuat kezaliman, menyiksa, memenjara, memukul, sehingga para sahabat pun banyak yang berhijrah ke Habasyah. Ma'anahu sallallahu alaihi wasallam arhamun nas. Para nabi itu adalah manusia yang paling merahmat. Lau yajidu lahum rukhsatan arqasa lahum. Andai kata memang itu keringanan untuk tidak memusuhi agama kaum musyrikin, keringanan pasti nanti akan beri keringanan. Ujung panjang. Gampang nanti belakang. Ini dari keislaman. Wa qad kaifa wa qad anzala Allah ta'ala وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Bagaimana dia akan peringatan? Padahal telah turun ayat di antara manusia yang berkata, kami beriman kepada Allah. Apabila dia disakiti di jalan Allah, disiksa di jalan Allah, dia menjadikan siksaan manusia itu seperti anak Allah. Jadi dicela orang-orang seperti itu. Tidak diberi keringatan. Kata beliau mengatakan hadis ayat ini manuwa apa pemirsaan ini pakai pemilihan ayat. Kalau ayat ini adalah teguran terhadap orang yang bersepakat dengan lisan mereka, jadi secara sebatas lisan saja ditegur. Bagaimanapun dengan orang yang bersepakat bukan hanya lisannya, perbuatannya dan apa keyakinannya sama. Maka harus diketahui apa agama para rasul. Jadi apa yang kedua dari pelajaran di sini yang ingin dikatakan oleh penulis hari pertama, ternyata inti permusuhan antara Rasulullah SAW dan kaum musyrikin membedakan antara dua jalan, di mana Rasulullah SAW menerangkan bahwa agama kaum musyrikin itu adalah kafir. Ya, tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Siapa yang berdoa selain daripada Allah itu tidak akan mampu bermanfaat, tidak akan mampu banyak. Itu harus ditegaskan dari pokok agama, ya. Dari pokok agama. Dan Rasulullah menanggung menderita bersama para sahabat untuk hal itu. Ada kata ada keringanan, pasti akan diberi keringanan. Ya. Dari pokok agama dari tawar-tawar. Tidak boleh dia mengatakan, oh iya, kamu tak mau membuat kesyirikan itu. Ya, kalau ditegur dan dijelaskan tentang hal tersebut. Baik, ini pelajaran yang kedua. Kelihatan yang sudah masuk ke Maghrib. InsyaAllah kita akan sambung lagi setelah salat maghrib. Untuk sementara saya ingin mengucapkan terima kasih. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.